dari segala harta. Jadikanku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin Kutu